Bismillah, dari ketiga amalan kisah tadi, tiga orang yang di dalam goa, manakah amalan yang paling utama, Ustaz? Jazakumullah khairan. Masya Allah, semuanya utama. Karena masalah orang tua itu perkara terbesar, sehingga selalu diiringkan setelah hak Allah tentunya dan Rasulnya, kemudian hak orang tua. Sebagaimana dalam sekian banyak ayat Allah katakan untuk beribadah kepada Allah, wabil walidaini ihsana, beribadahlah kepada Allah dan berbaktilah pada orang tua. Selalu begitu. Demikian pula syukur anishkur li wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kemudian kepada kedua orang tuamu. Sehingga itu perkara besar. Demikian pula yang kedua, jarang-jarang, hampir-hampir ya, tidak ada orang yang sudah mendapatkan kesempatan seperti itu untuk bisa berbuat zina di hadapannya seorang wanita yang cantik yang paling dia cintai, dalam keadaan sudah memberikan dirinya karena butuh uang. Tetapi kemudian disebutkan di sini lafadznya sangat jelas ya. Tadi saya terjemahkan dengan samar-samar. Sesungguhnya disebutkan di sini qa'ada 'ala rijlai, sudah duduk di antara dua kakinya. Artinya ini orang hebat ya, sampai bisa menghentikan rencananya dalam keadaan sudah qa'ada 'ala rijlai, 'ala rijlaiha. Dia sudah duduk di antara dua kaki perintah tadi. Tetapi dia urungkan karena takut pada Allah dengan kalimat ittaqillah. Gemetar dia, ketakutan dia, dan kemudian mengurungkan takut pada Allah SWT. Ini tidak mungkin terjadi kecuali pada orang yang sangat-sangat beriman pada Allah Taala, atau orang yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian yang ketiga, amanah juga perkara besar. Amanah ini sampai-sampai dikatakan pertama hilang dari umatku adalah amanah. Kata seorang dari salaf menyatakan, dulu aku berdagang kepada kaum muslimin, aku mengandalkan amanat mereka. Kepada orang kafir mengandalkan keislaman mereka, dan kepada orang-orang kafir aku berdagang mengharapkan kejujuran mereka dan amanah mereka. Artinya Islam sudah jelas keislamannya, kami yakin mereka akan jujur dan amanah. Orang-orang kafir pun aku lihat mereka kalau berdagang jujur saat itu. Tapi sekarang aku gak bisa berdagang kecuali kepada si fulan dan si fulan. Tinggal berapa orang dihitung dengan jari. Untuk nyari orang yang amanah sudah susah. Apa ada orang yang seperti dia sudah berkembang segitu banyaknya, dan orang tadi tidak tahu loh. Tidak tahu kalau uangnya berkembang. Yang tahu hanya dia. Kalau dia berikan uang sebesar gajinya, dia gak tahu apa-apa. Dia akan mengatakan jazakallah khairul, pergi. Tetapi tidak, dia merasa ini bukan hakku. Sehingga saya tidak bisa membandingkan mana yang lebih besar di antara tiga perkara. Amanah perkara besar, orang tua juga berbakti pada orang tua juga perkara besar. Demikian pula mengurungkan sesuatu yang sudah sangat memungkinkan baginya, apalagi syahwat yang sudah dikatakan tadi, mataraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa, itu fitnah paling besar. Ternyata dia bisa menahan dirinya, masya Allah. Kemudian pertanyaan terakhir, Ustaz.